aku sungguh tak pandai untuk memilih yang terjadi bukanlah semata keinginanku saja. Benar ku tak sanggup putuskan, tapi aku takkan permainkan engkau juga dirinya. Sungguh ku mencintaimu juga dia, bimbang di dalam hatiku. Oh, karena sungguh.